Ada Ramayana, JB27 Lighting, ARM Multimedia, Aji Interbest, Jagal, Sapi Serdadu Pak Wan, Mona Lisa, masih bersama Young Generation, Sonata. Terima kasih. Jangan. biasa. Luar biasa.